Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amman istaba huda amma ba'd. Barakallahu fikum. Setelah kita pelajari tanda rofa yang kedua, yaitu wawu menggantikan doma, dan tempat yang pertama yaitu jamak mudzakkar salim, kita masuk tanda rofa wawu pada yang kedua, yaitu pada asmaul khamsah. Qala syari wa amma al-asmaul khamsah fahiyya hadhil alfadul mahsuratul lati addaha al-muallifu wa hiya abuka wa ahuka wa hamuki wa fuka wa dumalin. Dan adapun asmaul khamsah, isim-isim yang lima, maka dia adalah lafad-lafad yang terbatas ini, yang telah disebutkan oleh mu'alif, yaitu abuka, ahuka, hamuki, fuka, dan dumalin. Wahiyya turfa'u bilwawi niyabatan anidhammati. Dia, ini asmaul khamsah ini, dirofa' dengan tanda wawu sebagai pengganti dari dhammah. Takul, kamu katakan hadara abuka wa ahuka wa hamuki wa fuka wa dumalin. Kita baca i'rabnya. Hadara fi'lun madin mabniyun 'alal fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Wa abu fa'ilun marfu'un bil fi'li yani bi hadara wa 'alamat raf'ihi al-wawu li'annahu min al-asma'il khamsah aw sittah. Wa abu mudhafun wal kafu dhamirun muttasilun mabniyun 'alal fathhi fi mahalli jarrin bil mudhaf. Al wawu harfu 'athfin wa ahuka ma'tufun 'ala abuka. Wal ma'tufu 'alal marfu'i marfu'un misluhu. Wa 'alamatu raf'ihi al wawu li'annahu min al-asma'i khamsa wa sittah. Wa ahu mudhaf wal kaf dhamirun muttasilun mabniyun 'alal fathhi fi mahalli jarrin bil mudhaf. Wa hamuki ma'tufun ala abuka wa tafsilu i'rabihi ka tafsili ahuka. Rincian i'rabnya abuka hamuka seperti pada ahuka. Wa fuka ma'tufun ala abuka. Ingat, diatofkannya kepada yang pertama. Diatofkannya kepada yang pertama. Sehingga fuka pun diatofkannya kepada abuka, bukan kepada ahuka. Watafsilu i'rabihi katafsili ahuka. Wadumalin ma'tufun ala abuka, wal ma'tuf ala marfu'i marfu'un misluh. Wa alamatu rafi'i al-wawu li'anna min al-asmin khamsa wa sita. Wadu mudhaf malin mudhafun ilaih, majrurun bil mudhaf. Wa alamatu jarrihi al-kasratu zahiratu ala akhirihi. Wakadha takul, qala syarih, wakadha takul, hadha abuka, ini ayahmu. I'rabnya, ha litandih, ha litandih. Hadha, hanya panjang ya, sehingga dikatakan ha, bukan ha. Nah, karena kalau dua huruf itu dibaca. Kalau satu, maka disebut hurufnya. Misalkan, huruf jer I, nyebutnya apa? Alta, Kaf, gitu. Tapi kalau dua huruf, langsung dibaca. Min, An, Ila. Di sini Ha, ini Hada, pada Ha, pada Hada, li tanbih. Namanya Ha tanbih. Sedangkan Da, ismu isyarah. Mabniun ala sukun, fima hali raf'in mubtada'un. Da-nya isim isyarah, tetap di atas sukun, menduduki kedudukan rafa' sebagai mubtada'. Abuka khabarun marfu'un bil mubtada. Khabar mubtada, marfu' dengan mubtada. Wa alamatu raf'i al-wawu li'annahu min al-asmil khamsah bi sittah. Wa abu mudhafun wal kaf dhamirun muttasilun mabniyun 'alal fathhi fi mahalli jarrin bil mudhaf. Qala syari wa taqul abuka rajulun salihun. Demikian pula kamu katakan abuka rajulun salih. Ayahmu seorang laki-laki yang salih. Sayyidina sin abuka mubtada. Karena rupanya dengan wawu. Karena asma'u sita atau famsa. Kala abu kala al-mu'allik. Abu mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa alamatu rafi' al waw li anna min asma'i khamsa wa sita. Wa abu mudaf wal kaf dhamirun muttasilun mabni al fathi fi mahalli jarrin bil mudaf. Wa rajulun khabarun marfu'un bil mubtada' wa alamatu rafi' al dhamma dhahira ala akhirih. Salihun sifatun li rajulin wa sifatul marfu'i marfu'un misluh. Wa alamatu rafi' al dhamma dhahira ala akhirih. Baik, qala syari wa qala ta'ala wa abuna syaikhun kabirun. Nah. I'rabnya al-wawu ala hasabi ma qabla, wawu sesuai dengan apa yang sebelumnya. Lihat sebelumnya bisa wawu athaf atau wawu hal atau yang lainnya. Wa abuna mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa alamatu rafi' al-wawu. Nah. Karena asma'u sittah wa abu mudaf wa na damirun muttasilun wa bannin ala sukun fi mahali carin bil mudaf. Syaihun khobarun marfu'un bil mubtada. Khobar mubtada, marfu' dengan mubtada. Ambilnya, yang merofakannya. Wa ala mudrafi dhamma dhaira ala akhirihi. Wa kabirun sifatun li syaihun. Wa sifatul marfi marfu'un misluhu wa ala mudrafi dhamma dhairatu ala akhirihi. Contoh yang lainnya wa min haitsu amarahum abuhum. I'rabnya min harfu jarrin haitsu dharfu makanin mabniun 'ala dhammi fi mahali jarrin. Dharf makan mabni atas dhamm menduduki dhuan jar dengan huruf jar. Wal jar wal majrur muta'alliqan bi dakhalu fil ayati nafsiha. Jar majrur min haitsu berkaitan dengan dakhalu pada ayat itu sendiri. Amara fi'lun madin mabniun 'alal fathhi. Wal ha' dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ul bih. Amarahum wal mim maf'ul bih muqaddam wal mim 'alamatul jam'i. Wa abu fa'ilun marfu'un bil fi'li. Jadi abu di situ fa'il tapi diakhirkan. Amarahum abuhum. Bil fi'li amara wa 'alamatu rafi' al wawu. Niyabatan an idamma li'annahu min al-asmi'il khamsa bisittah. Wa abu mudaf wal ha' tamirun muttasilun wa bina al-adami fi mahali carin bil mudaf. Wal mimu alamatul jam'i wa haisu mudaf. Wa jumlatu amarahum abuhum fi mahali carin mudafun ilaih. Qala asyari wa innahu ladu ilmin. Wa innahu ladu ilmin. I'rabnya al-wawu ala hasabi ma qablaha. Inna harfu tawkidin wa nasbin wa yansibul isma wa yarfu'ul khabar wal ha' dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli nasbin ismu inna allamu muzahlaqah lamnya lam muzahlaqah atau muzahlaqah jadi asalnya dinamakan dengan lam muzahlaqah atau muzahlaqah karena alam ini asalnya di depan ya. Lamul ibtida', lamul taukid. Tapi mereka membenci, Arab membenci bertemunya dua huruf taukid di depan, inna dengan lam. Fazahlafuha. Maka mereka menggesernya, menggelincirkan lam kepada khobarnya, memindahkan. Sehingga dikatakan lam muzahlafa atau muzahlafa. Lam yang digeser, yang digelincirkan kepada khobarnya. Wadu khobar. Inna marfu'un biha wa alamatu rafi' al-wawu li'annahu min al-asmi'il khamsah wa sittah. Wa dhu mudaf wa ilmin mudafun ilaih majrurun bil mudaf wa alamatu jarhi al-kasratu dhahiratu ala akhirihi. Contoh yang lainnya. Inni ana ahuka. I'rabnya inna harfu tawkilin wa nasbin al-ya' damirun muttasilun mabunun al-sukun fi mahli nasbin ismu inna. Ana dhamirun munfasilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Dan inni ana akhuka. Wa akhu khabar mubtada marfu'un bihi wa alamatu rafi' al-wawu. Wa akhu mudaf wal kaf dhamirun muttasilun mabniyun ala fathhi fi mahalli jarrin bil mudaf. Wa jumlatu min al-mubtada wal khabar ana akhuka fi mahalli raf'in khabar inna. Ini i'rab yang pertama. Ya. Ana akhuka jumlah mubtada khobar sebagai khobar inna. Fi mahalli raf'in. Wa yajuzu ayakuna ana dhamiru faslin. Boleh juga i'rab yang berikutnya, yang kedua, ana dhamir fasl. La mahalla laha, la mahalla lahu min al-i'rab. Wa yakunu ahuka hina idzin khabaru inna. Kalau kita i'rab ana sebagai dhamir fasl, maka khabar innanya langsung ahuka, bukan jumlah. Wallahu a'lam. Qala syarih fa kullu ismin minha fi hadhil amsilati marfu'un. Maka semua isim dari contoh-contoh ini adalah marfu'. Semua isim dari isim-isim yang lima dari asmul khamsah, minha ini min asmul khamsah. Maka semua isim dari asmul khamsah pada contoh-contoh ini semuanya marfu'. Abuka, ahu, dan seterusnya tadi. Ada yang sebagai fa'il, ada yang ataf. Ya. Naam. Ada yang sebagai khabar inna. Baik. Wa alamatu rafi al-wawu niyabatan anid-dhammah. Tanda rufanya dengan wawu menggantikan dhammah. Wa ma ba'daha minad-dhamiri aw lafzi malin aw lafzi ilmin mudhafun ilaih. Kata yang setelahnya berupa domir atau lafad malin atau lafad ilmin mudhafun ilaih. Qala wa'lam anna hadhil asma'al khamsata la tu'rabu hadhal i'raba illa bisyurutin. Ketahuilah bahwasanya isim-isim yang lima ini tidaklah di'rab dengan i'rab ini. Apa yang disebut i'rab ini? Yaitu hadhal i'rab, yaitu i'rab bil huruf. Turfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tufadu bil ya. Itu maksud hadal i'rab. Asmaul sitta atau khamsa ini tidaklah di'rab dengan i'rab ini, yaitu tanda rufanya dengan wawu, nasabnya dengan alif, jirnya dengan ya, kecuali dengan syarat-syarat. Wa hadhi syurutu minha ma yustaratu fi kulliha. Syarat-syarat ini ada yang disyaratkan pada semuanya, semua isim yang lima ini. Wa minha ma yushtaratu fi ba'diha, di antaranya ada yang disyaratkan pada sebagian dari isim yang lima ini. Barakallahu fikum. Jadi syarat-syaratnya itu ada yang syarat yang harus terpenuhi pada lima isim ini, ada yang sebagiannya saja. Qala amma syurutu allati tushtaratu fi jami'iha fa arba'atu syurutin. Adapun syarat-syarat yang dipersyaratkan pada semuanya, ada empat syarat. Ya, syarat-syarat yang dipersyaratkan pada semua isim-isim yang lima ini ada empat syarat. Al-awwalu ayyakuna antakuna mufradatan. Yang pertama, hendaklah isim-isim yang lima ini tunggal, mufrad, ya, bukan musanna, bukan jamak. Wasani antakuna mukabbaratan. Yang kedua harus mukabbarah, bukan isim tasghir. Wasalis antakuna mudhafatan. Syarat yang ketiga harus mudhaf. Tidak boleh berdiri sendiri. Kalau dia berdiri sendiri maka bukan asmaul khamsah. Warabi antakuna idhafatuha li ghairi ya'il mutakallim. Syarat yang keempat, hendaknya mudhaf ilaihnya bukan ya' mutakallim. Kepada selain afan. Hendaklah idhafahnya kepada selain ya' mutakallim. Jadi kalau mudhafnya kepada ya' mutakallim bukan, tidak termasuk asma'ul khamsah. Nah, ini empat syarat. Harus tunggal, harus mukabbarah, bukan tasghir, harus mudhaf, dan mudhafnya kepada selain ya mutakallim. Disebutkan dalam ta'liq, qala fakullu wa kullu ismin jama'a hadhihi syuruta fa innahu yu'rabu bil wawi raf'an wa bil alifi nasban wa bil ya'i jarran. Semua isim yang mengumpulkan syarat-syarat ini, maka dia sungguh di'rab dengan wawu ketika rofa, di'rab dengan alif ketika nasab, dan di'rab dengan ya ketika jer. Misalu dzalika abuka. Contohnya abuka. Perhatikan, abuka mufrad. Buka mukabbar, bukan tasgir. Dia mudhaf. Mudhafnya kepada dhamir kaf, bukan kepada ya. Fahadha al-ismu qad jama'a hadhihi syuruta kullaha. Maka isim ini, yaitu abuka, telah mengumpulkan syarat-syarat ini semuanya. Fahuwa mufradun wa mukabbarun wa mudhafun wa idhafatuhu li ghairi ya'in mudzakkarin. Maka dia bentuknya tunggal, mukabbar, mudhaf, dan mudhaf ilaihnya bukan ya mutakallim. Wallahu a'lam bishawab. Adapun penjelasan lanjut tentang syarat-syarat ini, insyaallah pada pertemuan berikutnya, bismillahi taala. Naktafi bihadza wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وبارك فيكم.